Kenapa dalam rukun iman itu urutannya satu iman kepada Allah, dua iman kepada para malaikat, tiga iman kepada kitabullah dan seterusnya dan seterusnya. Apa enggak dibolak-balik aja gitu? Sebenarnya sama sih. Iman kepada malaikat, iman kepada rasul dulu. Lalu kenapa harus berurutan? Ya kita harus terima dong. Ada hadis sahih di dalam hadis arba'in itu kan ada nomor 2. Dia beli hadis arba'in ada nomor 2. Kita lihat di situ ada apa namanya? Bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami lagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina, tiba-tiba datang kepada kami rajul syadidul bayadhi syari. Ya, sangat syadidul bayadhi tiabi, putih, sangat putih bajunya, wa syadidul sawadi syari, sangat hitam kepalanya. La yura alaihina atharus safar, tidak kelihatan tanda-tanda perjalanan tersebut. Dan seterusnya sampai nanti ketika fasara rukbati ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu dia berkata kepada Nabi, mahal Islam, apa itu Islam? Al-Islam anta syahada ila ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, itu sebab rukun Islam. Lalu berikutnya apa mal iman, ditanya lagi apa itu iman, disebutkan oleh Nabi SAW, al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qada'i khairihi wa syar. Jadi Nabi ketika ditanya oleh orang tersebut, yang mana orang itu adalah malaikat Jibril, disebutkan di bagian hadis terakhir tersebut, Nabi ketika ditanya tentang iman, Nabi menjelaskan dengan tertib, satu iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitabullah, keempat iman kepada Rasulullah, kelima iman kepada hari akhir, enam kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ini semuanya harus dipercaya. Kalau ada orang, saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasul, tapi saya enggak iman kepada malaikat misalnya. Boleh iman 2/6. Kan 6 rukun iman 6 kan? Saya iman 5 lah. Iman kepada Allah, malaikat, kitabullah, Rasulullah, hari akhir. Tapi saya takdir enggak percaya. Kenapa enggak mau percaya? Saya gara-gara nonton film Tom Cruise kata dia. Orang-orang barat kan gitu kan? Apa kamu percaya takdir? Saya tidak percaya takdir katanya. Ngikut pengen sensasi na'udzubillahi. Nonton film yang menghilangkan imannya. Ngikut ya akhirnya. Apa bisa seperti itu? Tidak. Tapi saya percaya Allah. Iman, rukun iman, enam-enamnya harus dipercaya semuanya. Ketika satu tidak dipercaya, maka gugur semuanya. Tidak dianggap iman lagi. Ya, wallahu a'lam bissawab.